Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا بارك الله فيكم أحسنتم بارك الله فيكم. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله Ta'ala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqatun. Bab nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk budaknya dan untuk pelayannya itu bernilai sedekah. Iya. Jadi seorang budak, yaitu seorang tuan atau majikan ketika dia memberikan, ya, barakallahu fikum, nafkah, entah itu berupa gaji, ya, kepada pelayannya ataupun budaknya, barakallahu fikum, atau berupa makanan, minuman, dan yang semisal dengannya, jangan dianggap sia-sia. Itu semua bernilai sedekah bagi Anda. Barakallahu fikum. Kita lihat hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن موسى. Berkata Imam Bukhari, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Musa. Barakallahu fikum. Ibrahim ibn Musa ibn Yazid. Ibrahim bin Musa bin Yazid At-Tamimi. Abu Ishaq. Al-Farra. As-Saghir. Itu lakabnya. Iya. Al-Farra As-Saghir. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala angkara. Beliau mengingkari man yaqulu lahu As-Saghir. Orang-orang yang menggelari beliau dengan Saghir. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan Imam Ahmad mengatakan huwa kabirun, bahkan dia adalah orang yang besar, bukan orang kecil. Fil ilmi wal jalalah, dalam hal keilmuan, dalam hal keagungan, dia orang yang besar. Barakallahu fikum. Iya. Dzu rihlatin wasi'ah, dan dia ini sudah berkelana kemana-mana, sudah rihlah, iya, di tempat yang luas, artinya sudah melanglang buana. Barakallahu fikum. Baik, itu Ibrahim bin Musa, iya, thiqatun. Qala akhbarana Baqiyah. Berkata Ibrahim, telah menghabarkan kepada kami Baqiyah. Baqiyah di sini siapa? Taufik, bagus. Baqiyah bin Tai, Baqiyah ibnul Walid. Iya. Thiqah. Namun beliau ini ma'ruf dengan Tadlis. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga riwayatnya diterima selama dia tidak membawa hadis dengan sighah muhtamalah, dengan lafaz an atau qala. Barakallahu fikum. Qala akhbarani Bahir ibnu Sa'ad. Iya. Qala akhbarani Bahir ibnu Sa'ad. Abu Khalid Al-Himsi. Abu Khalid Al-Himsi. Menggunakan sad. Al-Himsi. Barakallahu fikum. Himsi ini nisbah kepada apa? Sudah pernah kita bahas ini. Yazid. Nisbah kepada jenis pekerjaan. Nisbah kepada kabilah. Atau nisbah kepada tempat. Hah? Tempat. Di mana Hems itu? Tepatnya di mana? Yaman, Arab Saudi, Maroko, Brunei Darussalam, atau Malaysia? Dinar, mana dinar? Diare. Tayyib. Nisbah kepada? Wallahu a'lam. Syamsu. Tempat di mana itu? Tayyib. Hems itu masuk dalam wilayah Syam. Ya. Barakallahu fikum. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. An Khalid ibni Ma'dan. Dari Khalid bin Ma'dan. Al-Kala'i Al-Himsi. Al-Kala'i Al-Himsi. Menggunakan ain Al-Kala'i. Abu Abdullah. Thiqatun Abidun Yursilu Kathiran. Thiqatun Abidun Yursilu Kathiran. Beliau rawi yang thiqah, ahli ibadah, namun sayangnya beliau sering memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Sehingga Anda harus mengecek riwayat dia dari beberapa orang sahabat. Iya, sebagiannya ada yang mengqati, terputus karena dia tidak mendengarkan dari mereka. Barakallahu fikum. Baik. Ini PR. Ya. Dicari siapa saja di kalangan para sahabat yang riwayatnya dari Khalid bin Ma'dan ini itu terputus atau mursal atau tidak nyambung. Barakallahu fikum. Ini tugasnya din 1. Ya, dicari. Barakallahu fikum. Anil Miqdam. Anil Miqdam. Miqdam di sini siapa? Ini sahabi. Nama panjangnya siapa? Abul Munzir. Taib Miqdam ibnu Ma'di Karib. Ya, sahabiyun jadid. Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Miqdam mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ma at'amta nafsaka fa huwa shadaqah. Wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fa huwa shadaqatun." Nabi menyatakan, apa saja makanan yang kamu berikan kepada dirimu sendiri itu sudah bernilai sedekah. Iya. Dan apa saja makanan yang engkau berikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada pembantumu, itu juga bernilai sedekah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini sangat jelas, barakallahu fikum, sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasannya, ya, nafkah yang kita berikan yang pertama untuk diri kita sendiri, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, barakallahu fikum, itu sudah bernilai sedekah. Kemudian setelah itu, yaitu nafkah yang kita berikan kepada anak kita, istri kita, demikian juga kepada pembantu kita atau pelayan kita, itu juga bernilai sedekah. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam hadis ini, barakallahu fikum, fihi hasun ala nafaqati nafsihi wa ahlihi wa khadimihi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran, barakallahu fikum, kepada kita semuanya, ya, agar supaya memberikan nafkah kepada pribadi diri, pribadi kita sendiri, kemudian setelah itu keluarga, masuk di dalamnya anak dan istri, kemudian setelah itu adalah para pembantu ataupun pelayan. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, ya, itu seharusnya merubah paradigma ataupun sudut pandang ataupun pemikiran kita atau sebagian kita atau sebagian pihak. Iya. Yang mereka itu, barakallahu fikum, malas untuk mencari nafkah. Bang Ifan, ya. Baik, barakallahu fikum. Khususnya, ya, sebagian orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Bagi mereka-mereka yang memang sudah punya tanggungan. Barakallahu fikum. Iya. Sebagian punya pikiran, "Ustaz, kalau saya cari pekerjaan, nanti saya tersibukkan dengan menuntut ilmu." Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ya, dia agak setengah hati gitu ya untuk barakallahu fikum mencari nafkah, yang pertama untuk menafkahi dirinya sendiri, kemudian untuk menafkahi anak dan istri. Iya, dengan anggapan kalau saya cari nafkah nanti saya enggak bisa belajar. Barakallahu fikum. Baik, maka ini adalah pemahaman yang sah, yang salah. Barakallahu fikum. Iya. Anda itu sekarang sudah punya tanggung jawab. Iya, sudah punya anak istri. Maka Anda juga punya kewajiban. Iya. Untuk memberikan nafkah kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Namun, barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan, iya, bukan berarti dengan seorang itu dia mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya, berarti dia meninggalkan ilmu sama sekali. Barakallahu fikum. Tetapi hendaknya Anda memberikan segala sesuatu itu pas, sesuai dengan porsinya. Pak Ikhwan ya. Lakukan tugas Anda sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, namun jangan sampai Anda meninggalkan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Iya. Kata Rasul, ketika ada sebagian para sahabat yang mengeluh, Hamdalah. Iya. Wahai Rasul, halaktu, saya ini sudah binasa. Atau nafaktu, saya ini seperti orang munafik. Iya. Bahkan itu juga dirasakan sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Kami itu kalau kumpul bersama Anda, itu rasanya iya, sudah lupa semuanya. Kehidupan dunia itu lupa, senang nuntut ilmu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tetapi ketika kami berjumpa dengan keluarga kami, barakallahu fikum, maka yang perlu lupa diperhatikan juga ilmu-ilmu iya, tadi. Saking bukan berarti berkumpul dengan seorang anak itu dan dia mencari dan nafkah untuk sehingga menghidupi anak dan istrinya. Saat itu sebagian sahabat menganggap ini kayaknya sudah ada sama tanda-tanda sama munafik ini. Kira dihadap Rasul kayaknya senang dengan ilmu, segala sesuatu giliran berpisah dengan Rasul sesuai dengan sedang porsinya, dengan yang namanya dunia. Ayuhkan ya. Lakukan sebagian para sahabat menganggap orang ini suami ini untuk memberikan nafkah. Rasul mengatakan barakallahu fikum. Saat jangan sampai Anda meninggalkan saatan ya hamdalah. Maksudnya ada saatnya memang. Ya. Enggak apa-apa yang demikian. Ayuhkan ya. Ketika Anda di majelis ilmu konsentrasi menuntut ilmu barakallahu fikum. Sebagian para sahabat yang manfaatkan sebaik-baiknya di situ mengambil faedah mendulang ilmu. Wahai Rasul dari alim saya ini yang Anda belajar padanya. Ketika Anda bersama keluarga Anda, tunaikan juga hak Anda sebagai seorang kepala keluarga. Iya. Bahkan itu juga dirasakan sahabat yang lain. Saatan-saatan. Kami Ikhwan ya. Kami itu kalau kumpul bersama Anda, orang yang itu rasanya iya, sudah lupa semuanya. Iya. Itu baru orang yang adil memberikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Tetapi ketika kami berjumpa dengan keluarga dan di antara hal ini ada dua pihak ilmu-ilmu tadi yang terkadang barokah mereka ya ifrat terkadang ada yang maunya cuma hanya belajar saja lupa dengan kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri giliran berpisah dengan Rasul sesuai dengan ada juga pihak yang lain yang sibuk hanya mencari dunia saja. Ya, memberikan nafkah kepada anak dan istri lupa. Jangan sampai Anda meninggalkan saatan ya hamdalah. Ini semua tidak benar. Maksudnya ada saatnya memang. Tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan bimbingan Rasul sebagaimana yang beliau mengatakan. Ketika Anda di majelis konsentrasi menuntut ilmu barakallahu fikum sebagian para sahabat. Ada saatnya Anda menuntut ilmu, ada saatnya Anda memberikan nafkah kepada saya yang Anda belajar padanya. Ketika Anda bersama keluarga Anda, tunaikan juga hak Anda sebagai seorang kepala keluarga. Nyata tanggungan yang sudah punya anak dan istri. Barakallahu fikum ya. Gitu ya. Nah, antum-antum di sini sekalian mayoritasnya pada umumnya masih single gitu ya. Masih perjaka. Itu baru orang yang adil memberikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Barakallahu fikum. Ketika kami berjumpa dengan keluarga antara Barakallahu. Hal ini ya, manfaatkan waktu Anda baik-baik belajar yang rajin mereka niku-niku improv terkadang sehingga macam-macam ada yang maunya cuma hanya belajar berjakat tinggi dengan kewajiban dia. Paham ikhwan untuk memberikan nafkah kepada Anda dan kesempatan masih banyak, tidak terlalu banyak tanggungan macam-macam yang lain keluarga dan yang lainnya, apalagi kiriman orang tua sedang lancar ya, memberikan nafkah kepada anak dari istri lupa iman ya sampai Anda meninggal alhamdulillah ini semua enggak karena kalau ada sudah menikah nanti seperti itu sesuai dengan bimbingan Rasul Anda harus membagi waktu Anda, membagi pikiran Anda. Ya. Ada faedah yang Anda menuntut ilmu. Oleh karena itu, Umar Ibn Al-Khattab, beliau memberikan pesan kepada kita semua, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Hendaknya kalian itu pintar belajar agama, gitu ya. Paham ilmu agama sebelum kalian diangkat menjadi sayyid pimpinan. Minimalnya kalian akan menjadi pemimpin rumah tangga. Berikan segala sesuatu sesuai dengan porsi. Iman ya. Minimalnya kalian akan menjadi pemimpin rumah tangga. Hal ini memanfaatkan waktu Anda baik-baik. Bahkan bisa lebih. Mungkin kalian nanti ketika pulang barakallahu fikum memikul beban dakwah ya di kampung halaman kalian, mengajak kaum muslimin ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala shiratal mustaqim. Kesempatan masih banyak, tidak terlalu banyak tanggungan macam-macam yang lain keluarga dan yang lainnya, apalagi kehidupan orang tua sedang lancar, berikan kepada jalan tusawwa. Iman ya. Barakallahu fiik. Nasihat untuk kita semua. Khususnya bagi para syabab. Yang saya lihat ini sudah banyak yang waktu dan niku-niku ini yang suka males-males. Umar Ibn Al-Khattab beliau memberikan pesan sadar kembali semua, ya bangkit kembali dari diri kalian. Amin ikhwan. Karena nanti tanggung jawab kalian akan besar. Hendaknya kalian pintar belajar agama. Kalian menyesal. Aku banyak menyesal di karangan para ikhwan. Kalian diangkat. Ya teman-teman kita yang sudah nikah pimpinan. Minimalnya kalian akan menjadi pemimpin saya dahulu juga kayak si fulan ya. Belajarnya kalian malas-malasan, arsan, barakallahu fikum catatan ya. Manfaatkan waktu Anda ya. Bahkan fawaid fawaid juga enggak lengkap barakallahu fikum beban dakwah dan menjadi kampung halaman kalian. Ampun mau merujuk aja kaum muslimin ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman kita yang sudah pulang kampung yang sudah barakallahu fikum diamanahi sebagiannya untuk dakwah. Banyak sudah mencari rekaman-rekaman yang dahulu itu minta kepada kita. Mungkin sebagiannya ada yang minta catatan kita barakallahu fikum. Khususnya bagi para syabab. Mereka sangat-sangat melihat sahabat. Jadi saya sampaikan kepada Anda semuanya. Jangan sampai terjadi hal tersebut pada kita. Ya, mumpung masih dengan jangan belajar yang baik. Ya, jangan jangan kalian menyesal di kalangan para ibu. Ya teman-teman kita yang sudah nikah. Belajarnya malas-malasan, arsan, barakallahu fikum catatan manfaatkan waktu iman ya. Bahkan fawaid juga enggak lengkap barakallahu fikum beban dakwah dan menjadi kampung halaman kalian. Ampun mau merujuk aja kaum muslimin kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman kita yang sudah pulang kampung yang sudah barakallahu fikum diamanahi sebagiannya banyak sudah mencari rekaman-rekaman yang dahulu diminta kepada kita. Allah Allah sampaikan kepada anda ada sahabat Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, Khairus sadaqah ma baqa dina. Tayyib. Makna ma baqal ghina adalah ila adalah ghalla sahibuha ghalla sahibuha ini ba'daha al-qira'u mustaghniyan wa satu imam qira'ah sabah lima baqiya ma'lam ya. Makna ma baqalina adalah yaitu orang yang bersedekah tadi senantiasa dan selalu setelah bersedekah tadi masih dalam keadaan kaya. Dari Abu Thalib dengan apa harta yang ada bersama. Maksudnya barakallahu fikum sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang meludeskan kalau ya. Atau menghabiskan harta itu kata Rasulullah. Ya. Jadi sedekah orang yang paling baik apa Ivan? Ketika masih menyisakan hartanya. Ivan ya. Itu yang terbaik kami Ivan. Iya. Makna ma karena barakallahu fikum itu akan terkait yang pertama dengan hak orang lain. Iya. Yang pertama hak siapa? Hak dirinya sendiri, hak anak istrinya. Kalau dia ludeskan semua uangnya, dia sedekahkan semua barakallahu fikum, maka apa? Ada hak yang lain yang terbengkalai. Sedekah hukumnya sunnah. Nafkah kepada anak istri hukumnya wajib. Yalah, tentunya mendahulukan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Makna ma baqalina adalah kemudian juga barakallahu fikum. Iya, orang yang bersedekah orang yang meludeskan semua hartanya dalam bersedekah, infakkan semuanya barakallahu fikum dalam sedekah. Kalau imannya itu masih nanggung masih nanggung dalam artian kempang kempis senin kemis gitu ya kadang tipis kadang baik sedekah adalah barakallahu fikum meludes itu bahaya iya nanti akan timbul penyesalan nanti akan timbul barakallahu fikum merasa berlaku dari yang misal dari itu infakkan semua harta saya ternyata enggak enak di orang Evan ya itu yang terbaik Evan ya. Kalau imannya masih nanggung barakallahu fikum jangan macam-macam. Terus bagaimana karena tindakan Abu Bakar yang menyerahkan semua hartanya akan terkait yang pertama itu levelnya itu. Ini kan ya yang levelnya Abu Bakar itu dirinya sendiri keimanan beliau dia ludeskan semua dengan dia sedekahkan semua barakallahu fikum maka apa ada hak yang ya. Kalau yang imannya itu masih naik turun levelnya itu masih belum stabil barakallahu fikum karena sangat dikhawatirkan barakallahu fikum tadi akan timbul kesalahan akhirnya apa dia itu gitu ya karena terus mengatakan baiknya dalam sedekah ma baqiya ghina sebaik-baik sedekah kalau yang masih menyisakan harta masih nanggung dalam artian kami pun barakallahu kadang tipis kadang kemudian Rasul mengatakan wal yadul ulya khairun minal ya kalau tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah maksudnya ya kawan orang yang memberi itu levelnya lebih baik lebih tinggi daripada orang yang hanya menerima. Terus bagaimana karena tidak akan ya? Enggak jangan disalahpahami. Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ada orang yang kasih nyantunya dari ya, kan? Imanan beliau saya di atas, tangan yang kasih di bawah, berarti saya lebih banyak. Sebab itu maksudnya. Ya. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Levelnya itu masih belum itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya barakallahu fikum seorang muslim itu punya karakter orang yang memberi bukan hanya orang yang menerima barakallahu fiik. Sebagian manusia atau kebanyakan manusia itu senang kalau dikasih, kalau enggak dikasih marah, tersinggung dan semisal dengannya. Ya, menunggu ada orang yang memberi. Kemudian Rasul mengatakan, wal yadu ini karakter bukan yang dibimbingkan oleh Rasul memberikan bimbingan kepada kita, mentarbiah kepada kita untuk menjadi orang yang sering ngasih. Untuk menjadi orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Barakallahu fiik. Maksudnya bayangkan, bukan orang yang memberi. Evan ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk orang sekitar, barakallahu fiikum, terutama untuk Islam. Evan ya, harus laksanakan. Enggak, jangan disalahpahami. Evan ya, apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Apa yang bisa kita berikan untuk Allah dan Rasulnya? Evan, saya di atas. Iya. Atau apa yang kita bisa berikan kemanfaatan untuk lingkungan sekitar? Iya. Maksudnya ada orang yang memberi baik daripada orang yang hanya orang yang dikasih atau dibantu sama orang lah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Paham ya, Ikhwan? Iya. Agar supaya barangkali kalau seorang kita merasa karakter, kayaknya saya ini punya karakter yang seperti itu. Bukan hanya orang yang menerima. Susah kalau mau mulai memberikan kebaikan kepada orang lain itu susah. Lebih senangnya kan dikasih kebaikan sama orang lain apa saja. Tersinggung dan misalnya kita harus merubah. Menunggu ada orang yang banyaklah latihan. Amin ya. Iya. Biasanya barakallahu fikum kalau ada apa kita kepada kita untuk menjadi orang yang sering. Kalau nggak ada, dia cuek saja. Padahal di depannya itu banyak. Bukan orang yang bukan bantuan dia. Barokallahu fiik. Evan ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk sampah, untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan, untuk orang sekitar, barokallahu fiik. Tapi utama untuk Islam. Temannya, rasa jatuh dia kekalahan. Evan ya. Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Apa yang bisa kita berikan? Harusnya ketika Anda melihat teman tadi kayaknya bantuan, atau apa yang mengangkat sampah tadi untuk lingkungan sekitar, Anda bantu. Iya. Maksudnya orang yang memberi dan menunjukkan apa? Tangannya diadikasi atau dibantu orang lah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Enggak. Apa yang disebutkan oleh Rasul di sini harus supaya enggak kalau kita merasa kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang suka ngasih. Bukan mengudi. Kalau mau mulai apa saja memberikan kebaikan kepada orang lain ya. Ayo entah itu barakallahu fiik bantuan lewat tenaga kebaikan kepada orang lain apa saja. Apalagi bantuan lewat harta. Maka iya tidak usah menunggu ada orang yang banyaklah. Ya Rasulullah. Itu yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada barakallahu fiikum sahabat Rasul terbukti. Sahabat beliau itu barakallahu fiikum. Nanti Rasul ngomong. Ya, ketika lihat ada yang butuh demikian, ketika tahu pasukan kaum muslimin membutuhkan persenjataan, membutuhkan logistik barakallahu fiikum dalam keadaan berikan kebaikan. Iya. Juga seperti Abu Talha barakallahu fiikum. Dia punya sebuah sumur, iya, yang sumurnya sangat penting untuk air minum. Teman tadi kalau dia bantuan bisnis, pikiran bisnis biasa, atau besar karena saat itu orang butuh air, tapi beliau kasih ini sumur itu barakallahu fiikum. Dan menunjukkan apa? Tidak mungkin diminta hal yang tangannya diaplikasi. Ternyata terbiasa banyak orang mengenal. Ya, itu para sahabah mereka selalu berusaha jadi orang yang memberi. Jadi pribadi-pribadi yang suka ngasih. Bukan ini kalau mau mulai apa saja seperti ini harus upayakan ya khususnya pada sholat bersama lewat orang lain apa saja apalagi kemudian lewat mengatakan wabda biman hendaknya Anda itu memulai dengan orang yang menjadi oleh Rasulullah. Ini dalam hal ada barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itu barakallahu fiik prinsipnya kita berupaya menjadi orang yang memberi. Namun ada yang butuh demikian. Iya, ada aturannya. Rasul mengatakan, wabda biman ta'am, mulailah pemberian tadi dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Iya, karena tidak seperti Abu Thalhah, kemudian dia punya orang tua sumur, iya, yang sumur itu sangat penting. Evan ya, enggak ada serampangan orang tua dengan bisnis. Dalam keadaan anak istrinya kekurangan, ini barakallahu fikum, dan dia menghiburkan hartanya. Iya, dia berikan kepada orang lain padahal keluarganya lebih membutuhkan. Mereka selalu menjadi orang yang punya. Dia dalam memberi didahulukan barakallahu fikum kepada orang yang ini harus menjadi tanggungan. Bayangkan ya, di sana barakallahu fikum ada sebagian yang memahami dan Anda itu memahami orang yang infak kepada keluarga itu khususnya kepada anak dan istri. Dua pahala adalah berupaya infak dan pahala silih. Namun menyambung ada yang hubungan keluargaan. Ada mengatakan wabda biman, mulailah pemberian tadi dari orang yang dengan pemahaman seperti ini barakallahu fikum menjadikan dia sebagai orang yang malas untuk infak yang sedekah kepada orang lain. Kemudian ya, ketika ada barakallahu fikum seruan infak, iya, pembangunan masjid gitu ya. Enggak serampangan orang tua. Jadi harus kepada anak dan istri. Dalam keadaan anak istrinya. Ketika ada infak seruan untuk membangun pondok pesantren, barakallahu fikum. Ada yang lebih utama infak kepada anak dan istri. Sehingga dia tidak pernah mengeluarkan hartanya barakallahu fikum untuk kepentingan umat. Iya. Dia hanya mengeluarkan hartanya tadi memberi anak dan didahulukan barakallahu fikum dengan barakallahu fikum. Iya, dengan apa? Dengan pemahaman tadi karena infak kepada keluarga itu apa? Lebih afdal barakallahu fikum. Ini pemahaman yang salah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya toh? Apakah beliau demikian pemahamannya? Beliau hanya memberikan uang tadi, infak tadi kepada istri-istrinya. Padahal istri beliau banyak. 9. Iya, belum lagi. Barakallahu fikum, beliau sebagian ada anak yatim yang beliau tanggung. Tapi lihat. Iya, beliau masih infak dan sedekah untuk kepentingan kaum muslimin. Paham ya, kawan ya? Sehingga tidak benar. Mereka yang memahami hanya memberikan infak dan sodakohnya tadi untuk anak dan istri. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Terus maknanya apa Ustaz? Ya sudah. Maknanya Anda memberikan nafkah tadi kepada keluarga Anda bil ma'ruf. Iya. Barakallahu fikum. Itu sudah cukup bagi mereka. Ya. Sudah dicukupi semua kebutuhannya. Makan, minum, pakaian, sandang, papan, pangan. Sudah cukup. Setelah itu kita bisa mengalokasikan harta kita yang masih tersisa untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan sosial. Paham ya, ikhwan? Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul mengatakan, taqulu imra'atuka anfiq 'alayya aw talliqni. Jangan sampai istri Anda itu mengatakan, berikan nafkah kepada saya atau saya ceraikan. Ya, jangan sampai, kata Rasul, ada yang demikian terjadi. Jangan sampai Anda itu menjadi tipe suami yang menggantung istri. Ya, dikasih nafkah ya Anda, diceraikan juga Anda. Paham ya, kawan ya? Jadi pulang ke rumah, cuman makan, tidur, kerja, sudah. Barakallahu fikum. Sehingga istri mengatakan, ya sudah mas, ya anfik alayya au talliqni. Iya, berikan nafkah kepada saya atau ceraikan saya, mas. Itu barakallahu. Ayy, barakallahu fik. Wa yaqulu mamlukak. Iya, mamlukuka. Dan jangan sampai budak Anda atau pelayan Anda mengatakan anfik alayya au bi'ni. Berikan nafkah kepada saya atau saya dijual saja. Jangan digantung juga pelayan itu ya. Suruh kerja terus barakallahu fikum, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, iya. Tapi manusia saja kalau punya piaraan dikasih makan, iya, bahkan makanannya lebih enak. Yang piara barakallahu fikum kucing Persia gitu ya. Yang piara ayam jago, makanannya bergizi-bergizi padahal hewan dikasih makan. Ya, kiraan pelayan budaknya enggak dikasih makan barakallahu fikum. Tayy. Wa yaqulu waladuk, jangan sampai anak Anda mengatakan ila man takiluna, kepada siapa Anda ini memasrahkan kami? Iya, juga sama. Digantung anaknya enggak dikasih apa-apa barakallahu fikum. Iya, posisinya enggak jelas. Kami ini harus minta kepada siapa, Pak E? Barakallahu fikum. Hadis sini ikhwan. Itu kata Rasul. Iya, itu sebagai sindiran dari beliau untuk tipe-tipe keluar kepala keluarga barakallahu fikum yang tidak open dengan keluarganya. Ya, tapi apa? Giliran dengan orang lain luar biasa royalnya. Iya, ketemu teman lamanya, "Wah, ya akhi, kaif haluk, masyaallah, di mana antum sekarang?" "Oh, saya di sekarang di Brunei." "Wah, ngapain sana?" "Saya kerja." "Wah, sudah sudah sini." "Wah, ditraktir sama dia. Biar antum saya yang traktir." Gitu ya. Tayy, barakallahu fikum. Beli jus durian yang harganya satu cangkir 50.000. Iya. Plus sama apa? Makan empek-empek Palembang. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayy, anak istrinya enggak dikasih makan. Gitu ya. Kelaparan, barakallahu fikum. Wah, dia senyum-senyum sama teman-temannya. Hobinya itu traktir. Kalau ketemu teman, traktir. Ketemu teman, traktir. Wah, biar saya yang bayar. Barakallahu fikum. Wah, ini bukan tipe kepala keluarga yang baik. Pengen ya? Ingat pesan Rasul. Iya. Barakallahu fikum. Ibda biman ta'ul. Iya, mulai ngasih itu dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Anak dan istri. Paham ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan. Ya, Muhammad bin Katsir sudah lewat thiqah. Sufyan ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. An Muhammad ibn Ajlan saduq. An Al-Maqburi Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Sudah lewat an Abi Hurairah qala amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin faqala rajulun indi dinarun qala anfik ala nafsik qala indi akharun qala anfikhu ala zaujatik qala indi akharun qala anfikhu ala khadimik thumma anta absar, kata beliau. Nabi memerintahkan ya, untuk bersedekah, maksudnya untuk memberikan nafkah. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Saya punya beberapa uang dinar wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Nafkahkan uang dinar tadi kepada dirimu sendiri." Ya. Kamu penuhi kebutuhan kamu bil ma'ruf. Ingat ikhwan ya. Ketentuannya apa? Bil ma'ruf. Cukup, sudah, sesuai dengan standar. Barakallahu fikum. Kemudian ketika masih ada lebih, dia mengatakan, "Indi akhar, saya punya yang lain, wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Anfikhu ala zaujatik." Kamu nafkahkan sisanya tadi kepada istrimu. Iya. Tapi, maksudnya, ya masuk juga di situ, anak. Dia mengatakan, "Saya punya yang lain, wahai Rasul." Masih tersisa. Setelah memberikan nafkah kepada anak istri bil ma'ruf, masih tersisa, Rasul mengatakan anfiqhu ala khadimi. Kamu berikan harta tadi kepada pelayanmu. Setelah itu kamu yang lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan harta. Iya, mendapatkan nafkah dari Anda barakallahu fikum. Paham sini ikhwan, urutannya. Yang pertama dirinya pribadi, kemudian anak istri, kemudian pelayannya, kemudian setelah itu tayyib al-aqrab fal aqrab. Paham ikhwan ya? Tayyib. Di sini kita berikan catatan apa tadi ikhwan? Bil ma'ruf. Iya, biar tidak disalahgunakan oleh sebagian pihak. Rasul kan mengatakan anfik ala nafsik. Iya, kamu nafkahkan dirimu sendiri. Wah, ini sudah dia. Iya, kalau sudah beli keperluan dia, wah itu yang paling top. Iya. Kalau beli baju dia enggak mau yang harga 15.000, dia mau yang harganya 200.000, 300.000 gitu ya. Ketika istri mengingatkan, "Mas, ya, beli beras sekilo aja ya, hemat-hemat." Itu ya. Barakallahu fikum. Tayib, "Mas, lauknya apa?" "Tempe, sehat, proteinnya gede." Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya, giliran dia, wah sudah kalau di luar makannya rawon. Barakallahu fikum. Ya, rawon sapi. Tayib, pergi lagi ke sana, makannya apa? Sate kambing. Gulai, barakallahu fikum. Anfik ala nafsik ya akhi. Wah, hujannya ya. Kamu infakkan untuk diri kamu dulu. Ya, nanti keluargamu itu, barakallahu fikum. Ini salah. Paham kan ya? Baik. Tadi kita berikan apa? Dhabitnya, ketentuannya. Bil ma'ruf. Iya, sudah Anda berikan kecukupan untuk diri Anda pribadi. Bil ma'ruf, cukup. Iya. Tidak boleh berlebihan. Barakallahu fikum. Baru setelah itu anak istri. Juga bil ma'ruf. Iya. Barakallahu fikum. Sebagian pihak ya sadi. Giliran sama anak istri ya sudah, kasih semua. Iya. Mas capek. Gitu ya. Beliin mobil dong. Mau mobil apa, Dek? Iya. Beliin mobil apa? Honda Jazz. Sudah beliin Honda Jazz. Anaknya, "Pak, capek. Kehujanan pakai motor, terus mau apa?" "Beliin mobil juga kayak mama." "Wah, mau mobil apa kamu, Nak?" "Apa? Ferrari." Gitu ya, Masya Allah. Beli, gitu. Anaknya telepon, ya. Baik. "Li, apa bu?" "Ya, bapakmu sakit. Butuh uang untuk operasi. Berapa bu?" "10 juta. "Wah, besaran itu bu. Sudah pakai herbal saja. Gitu. Murah meriah bu." "Ya, nanti saya kirim uang 100.000. Barakallah. Ya, beli herbal. Gitu ya. Padahal itu membutuhkan, barakallahu fikum. Yang herbal kan prosesnya lama, ya toh? Barakallahu. Ini butuh untuk dioperasi cepat. Tapi dia demikian. Nah, itu juga salah. Dia mengatakan, "Anfik ala zaujatik." Infak untuk istrimu itu dulu, ya. Yang lain nanti. Ini juga salah. Paham ikhwan ya? Dhabitnya apa? Bil ma'ruf. Paham ikhwan? Baik. Wallahu taala alam bisawab nakahi bihal qadar. Untuk pertanyaan insyaallah pada session berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.